مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قد أفظع من القبر، فمن نجا منه فما بعد ذلك أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعد ذلك أشد. أما بعد، رسولullah bersabda صلى الله عليه وسلم: aku tidak pernah menyaksikan ada suatu pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih dahsyat, lebih berat dibandingkan dengan pemandangan alam kubur. Di dalam hadis yang sangat panjang di Sahih Muslim, Rasulullah SAW bercerita bagaimana pengalamannya dibawa oleh Malaikat Jibril dan Malaikat Malik mengarungi atau melintasi wilayah kehidupan alam dunia, tembus menuju ke alam barzakh. Rasulullah melihat pemandangan-pemandangan. Makanya kata beliau dalam hadis pertama tadi, aku belum pernah menyaksikan ada pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan, melebihi pemandangan alam kubur. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di alam kubur, kehidupan setelahnya baginya adalah ringan dan mudah. Faman lam yamju minhu fama ba'dahu ashad. Siapa yang di alam kuburnya ternyata dia banyak masalah, siapa yang di alam kuburnya dia ternyata banyak mengalami tekanan, siksaan apalagi, maka kehidupan setelah itu ashad, adalah lebih dahsyat baginya, lebih berat untuknya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Hendaknya setiap jiwa merenung kembali perjalanan dalam kehidupan ini untuk dia bisa menilai dirinya akan diperlakukan seperti apa kelak di seberang kematiannya. Kehidupan ini adalah kehidupan yang singkat, wahai hamba-hamba Allah. Kehidupan yang singkat. Kenapa demikian? Urut-urutannya, kata Rasulullah SAW, kehidupan di alam rahim sempit dan waktunya cuma 9 bulan. Ketika orang itu lahir, dia berpindah kehidupan yang lebih lapang sedikit. Betul tidak? Dunia ini yang terbentang, yang bisa kita pergi ke timur, ke barat dengan pesawat segala macamnya, dan umurnya juga lebih lapang sedikit. Yaitu bisa 60 tahun, bisa 63 tahun, paling banter hanya 80-90 tahunan begitu, kurang lebih. Sedikit sekali yang lewat dari 100 tahun. Lalu setelah itu dia mati, kehidupan yang dia hadapi setelah kematian itu jauh lebih panjang. Dan ke alamnya jauh lebih luas dan lapang. Makin kesini makin mengembang. Nanti setelah tiupan sangkakala yang kedua, ya, setelah kiamat terjadi di tiupan sangkakala pertama, kemudian manusia, jin, seluruh binatang, langit dan bumi sirna, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh yang ada, yang pernah Allah ciptakan di tiupan sangkakala pertama akan menjadi sirna seluruhnya. Kemudian pas tiupan yang kedua, manusia dihidupkan kembali. Nah, itulah kehidupan yang tidak ada lagi batasnya. Kehidupan yang tidak ada lagi kematian. Ternyata, wahai bapak ibu, saudara-saudari yang kami muliakan, kematian adalah ciptaan Allah. Kematian nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, di depan seluruh jin dan manusia di padang mahsyar, akan diambil oleh malaikat maut. Lalu dicengkramnya dengan tangan kirinya. Kematian itu seperti binatang, kata Rasulullah. Jadi Allah menjadikan kematian itu diibaratkan seperti sebuah binatang. Apabila orang yang masuk surga telah diantarkan ke surga dan mereka masuk. Apabila orang yang jadi ahli neraka telah diantarkan ke neraka dan diseret ke neraka dan masuk. Lalu malaikat di antara surga dan neraka mengangkat binatang ini. Dia bertanya dan berkata dengan suara yang terdengar oleh siapapun saja. Di seluruh penduduk surga dan di seluruh penduduk neraka. Kalian tahu apa ini? Ini adalah kematian. Dengan ini kalian dulu dibatasi kehidupan. Dengan ini kalian dulu berujung dengan kematian. Ini adalah kematian. Maka malaikat ini langsung menyembelih kematian itu di depan seluruh penduduk surga yang ada di surga. Oleh penduduk neraka yang ada di neraka bisa menyaksikannya. Maka setelah dia sembelih kematian itu, malaikat berkata, khuludun khulud lal maut. Sekarang kehidupan kekal, kekal, tidak ada kematian. Orang-orang yang hidup di dalam surga ragu, jangan-jangan hidup saya berakhir, lalu berakhirlah kesenangan ini. Tidak perlu lagi kamu mengkhawatirkan. Kamu kekal di dalam surga, kekal. Hari demi hari yang kamu jalani di dalam surga lebih sempurna dan lebih enak daripada hari sebelumnya. Bertambah waktu ke depan, bertambah indah, bertambah enak, bertambah lezat, bertambah nyaman, bertambah bahagia di dalam surga. Dan kesedihan juga adalah makhluk. Itu pun dibuang dan dimatikan oleh Allah. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada sakit yang dalam surga. Sementara yang di neraka, mereka berharap mudah-mudahan ada ujung dari kehidupan dalam neraka, yaitu kematian. Tapi setelah dia lihat kematian disembelih oleh malaikat maut, bahwa kematian sudah tidak ada, bertambah menjadi jadi putus asanya ahli neraka. Gimana kalau seandainya bisa bunuh diri mati mah enak, ya kan? Dalam neraka bunuh diri mati ya enak, lepas dari neraka. Ini malah enggak bisa mati. Ya Rab, ibarallah ma'asyiral muslimin, apakah kehidupan yang sebentar saja di kehidupan dunia ini berhasil melenakan dan melalaikan kita? Rugi Bapak Ibu, rugi. Hanya gara-gara uang yang tidak seberapa, emas yang tidak seberapa, menjadikan kita menipu, mencuri, merampok, membunuh, melakukan kezaliman, menjadikan kita melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan riba dan segala macamnya. La haula wala quwata illa billah. Ibarallah ma'asyiral muslimin wal muslimat. Pembahasan kita terakhir di Masjid Al-Bina dulu saya ingat, yaitu tentang perjalanan roh, dan ini sudah selesai. Perjalanan roh, bagaimana dia dicabut dan seterusnya. Kemudian kita menceritakan tentang pengalaman Nabi, apa yang beliau saksikan di alam kubur. Bahwa pemandangan yang ada di alam kubur kontras abis dengan pemandangan yang ada di Malaul A'la. Malaul A'la adalah tempat rohnya orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, dibawa membumbung ke langit. Disimpan di sana. Di mana? Di salah satu di antara taman-taman surga. Sehingga Rasulullah bersabda, sesungguhnya kuburan itu untuk orang beriman adalah raudhah mir riyadil jannah. Satu taman di antara taman-taman surga. Tempat transit kita loh Pak. Orang beriman tempat transitnya menjelang sangkakala pertama ditiup, yaitu di taman surga. Belum masuk, baru sebatas tamannya doang. Ya, belum masuk lagi ke surga, karena masuk surganya ntar. Habis tiupan yang kedua, ya, kita dibangkitkan, urusan padang mahsyar selesai, kemudian kita digiring menuju ke titian. Apabila selamat di titian, kita nyampe di seberang, dibukakan pintu-pintu surga, masuk, baru setelah itu halal bagi kita masuk surga. Menjelang kiamat, yang terjadi bukannya masuk surga dulu, tetapi diletakkan di wilayah transit, yaitu salah satu taman di antara taman-taman surga. Di dunia ini untuk dapat ke taman yang sangat indah, karcis dan ongkos masuk saja mahal, dan kita akan selfie-selfiean di sana, foto-foto, ya, menghabiskan waktu. Sementara di sana sambil nunggu kiamat, subhanallah, angin surga, rumput surga, batang-batang surga, tetumbuhan surga yang sifatnya taman-taman surga, mala ainun ra'at, mata enggak pernah menyaksikan ada yang seindah itu di dunia, wala udhunun sami'at, telinga juga enggak pernah dengar, dalam sejarah kisah khayalan dongeng pun enggak akan sampai, wala khatara ala qalbin bashar. Sampai kapan? Sampai menunggu sangkakala pertama ditiup. Jadi tempat transitnya, siapa yang paling tinggi posisinya di alam kubur atau alam barzakh, di a'la, di malaul a'la itu, jadi ada levelnya. Malaul a'la, ya, ini tempatnya orang-orang yang ditinggikan oleh Allah. Yang tertinggi adalah al-a'la 'illiyyin. A'la 'illiyyin. Ini yang paling tinggi dari seluruh yang tinggi-tinggi. Saya rasa saya yakin Bapak Ibu semua sepakat dengan saya. Enggak perlulah harus di a'la 'illiyyin, pokok dia di malaul a'la aja udah nyaman dah. Benar enggak? Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Semoga nanti kita bisa ketemu di sana. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Dan mereka yang di sana itu, Bapak Ibu tahu, persis di kehidupan dunia ini bisa saling bual-bual. Hah? Kalau bahasa orang Malaysia, berbual-bual. Ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Bu, Ibu dulu tinggal di mana di dunia? Oh, saya di sudutnya Sunda, sudut sana. Ya. Pak, Bapak tinggal dulu di mana? Saat itu Bapak Ibu yang kami muliakan, halal bagi kita untuk berbicara tentang masa lalu di kehidupan dunia. Tetapi yang enggak nyampe di sana ditanyain, kamu kan si Fulana yang tetangga saya di rumah saya. Iya, betul. Kamu kan udah ninggalnya kapan? 2 minggu yang lalu. Masya Allah, kok saya enggak tahu ya? Kamu aja yang sibuk. Terus anak-anak saya gimana pas kamu tinggalin? Loh, enggak ketemu sama kamu? Enggak. Anak kamu udah ninggal duluan sebelum saya, 3 bulan yang lalu, dalam tragedi kecelakaan. Lalu dicari database-nya. Gitu loh kita nanti di Malaula Allah, dicari database-nya. Kok anak saya gak ada, di mana posisinya? Maka, taulah orang tua atau kita yang sudah meninggal dan letaknya di tempat yang mulia itu, anak kita bukan di situ tempatnya. Tapi di mana? Asfalas safilin. Asfalas safilin. Taulah kita bahwa keturunan kita, anak kita tidak ditempatkan di tempat yang mulia ini, tetapi mereka diletakkan di asfalas safilin. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, asfalas safilin adalah suatu tempat yang paling rendah, paling panas, paling sempit, paling menyesakkan dan penuh siksaan di dalam perut bumi letaknya. Enggak di langit. Kalau di langit itulah dia tadi malaul a ma'la, malaul a'la. Kalau di bawah disebut dengan sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Lanjut. Kitabun marqum. Ah, orang-orang yang di sijjin, di penjara di dalam perut bumi, mereka disiksa. Mereka disiksa sambil menunggu kiamat. Model siksaannya inilah yang Nabi Muhammad pernah diajak oleh malaikat Jibril dengan malaikat Malik jalan-jalan ke alam barzakh. Yang dikasih lihat adalah pemandangan serem itu. Nabi melihat ada orang yang disiksa begini, lalu diceritakan oleh malaikat Jibril, itu pemakan riba tuh, hai Muhammad, umatmu yang makan riba noh akibatnya. Dilihat lagi pemandangan yang lebih seram daripada yang tadi, itu siapa hai malaikat Jibril? Itu umatmu hai Muhammad, umatku lagi. Apa yang mereka buat ketika hidup di dunia? Dikasih tahu, umatmu dulu hobinya memecah belah persaudaraan orang, mengadu domba ke sana kemari. Kemudian sampai kapan disiksa? Sampai kiamat. Dilihatkan lagi yang lain, digongseng dalam pembakaran api yang sangat besar. Ada kuali dari besi yang sangat panas, merah, menyala. Orang-orang di dalam seperti digongseng. Berusaha naik ke atas, asal sampai di atas, dihantam oleh api yang besar dari bawah, menggelinding lagi ke bawah dalam keadaan di atas tungku besi yang sangat besar dan merah karena panasnya. menjerit-jerit di dalam keadaan telanjang bulat. Siapa ini wahai Jibril? Dijawab lagi, itu adalah umat wahai Muhammad yang semasa hidup di dunia melampiaskan syahwatnya ke mana-mana. Diajak ke mana-mana melihat pemandangan-pemandangan. Makanya kata Nabi, ma raaitu manzaran qat afdha minal qabr. Aku belum pernah menyaksikan ada pemandangan yang lebih hebat, yang lebih menakutkan, yang lebih dahsyat dibandingkan dengan pemandangan alam kubur. Ma'adzanallah wahai ibu-ibu, ma'adzanallah wahai bapak-bapak, ma'adzanallah. Nasallallahu ta'ala ala afiyah. Mudah-mudahan Allah menjadikan bapak ibu bukan termasuk yang di sana. Ya Rab, amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu, ya hamba-hamba Allah yang kami muliakan, siapakah dari umat Nabi yang dijamin tidak akan diazab dalam kubur? Satu, umat Nabi yang dijamin tidak akan diazab di dalam kubur, yang pertama, kullus syuhada min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh orang-orang yang ketika akhir hayatnya syahid. Ketika akhir hayatnya syahid, saya ringkaskan. Yang syahid itu yang paling level tertingginya yang terbunuh demi menegakkan kalimat Allah di medan perang melawan orang kafir. Kafir komunis, kafir syiah, kafir musyrikin, kafir-kafir lainnya, perang dalam rangka membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah, tentu di atas ilmu, meninggal syahid. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu siapa-siapa yang syahid? Sahabat Nabi menjawab, sebatas yang ini saja. Oh, kalau begitu kata Rasulullah, sedikit amat yang syahid dari umatku. Enggak. Yang syahid dari umatku, kata Rasulullah, belasan kelompoknya. Ada yang tenggelam sementara dia mukmin, matinya tenggelam karena tsunami kah, karena masuk ke dalam musibah, ya intinya maka dia tenggelam syahid. Ada yang meninggal karena sakit di perutnya, mukmin, dia syahid. Ada yang meninggal karena sakit di kepalanya, mukmin, dia mukmin loh ya, syaratnya mukmin bukan musyrik ya. Lalu dia meninggal, udah berobat kemana-mana dengan obat yang benar dan halal, enggak sembuh-sembuh, meninggal syahid. Siapa meninggal demi mempertahankan akidahnya dan agamanya lalu dibunuh, syahid. Siapa yang meninggal karena dalam proses perjalanan menuntut ilmu, dia meninggal. Baik yang sedang di pesantren atau yang sedang pergi menuntut ilmu ke Madinah, mumpanya ke Mekah dan sebagainya, atau pergi ke majelis ilmu macam bapak ibu, ternyata pulang-pulang meninggal dunia, syahid. Ya, ini perjalanan yang mulia. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapapun yang keluar dari rumahnya niatnya nambah ilmu, dia ada fi sabilillah. Sampai kapan? Sampai dia kembali sampai di rumah. Jadi Bapak Ibu, selama pulang pergi ini perjalanan yang paling berharga dan paling mahal yang Bapak Ibu tempuh, yaitu perjalanan fi sabilillah. Andai ada terjadi apa-apa di jalan, syahid ya. Yeah. Jadi yang syahid-syahid dari umat Nabi itu amat banyak. Termasuk yang meninggal dunia karena mempertahankan hartanya, mempertahankan kehormatannya, dibunuh, maka dia syahid. Siapa yang meninggal dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan dibakar atau terbakar, bukan membakar diri ya, maka mereka seluruhnya adalah syahid. Ini yang pertama, mereka-mereka bebas dari azab kubur. Ditanya, mungkin ditanya, tetapi dalam hadis Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, bahkan yang syahid tidak akan ditanya di dalam kuburnya. Subhanallah. Cuma masalahnya kita kan gak bisa menentukan kita bisa syahid atau tidak. Ini masalah kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau begitu, maka biasakan diri kita ada di atas kebiasaan-kebiasaan yang mulia, di mana jika seseorang meninggal dunia, umumnya, kata Nabi kita, seseorang hanya akan meninggal di atas kebiasaan apa yang biasa dia buat. Kalau kebiasaannya baca Quran, biasanya dia meninggal sedang baca Quran. Kalau kebiasaannya puasa Senin Kamis, memang dia rutin, maka sedang puasa itu dia meninggal dunia. Intinya kebiasaan kita lagi ngapain? Kalau kebiasaannya suka ngunjingin orang, insya Allah meninggalnya sedang menggunjingin orang. Dan seterusnya. Yang kedua, orang yang tidak akan diazab di dalam kuburnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sedang ribat. Orang yang sedang ribat. R-I-B-A-T-H. Kalau bahasa Arabnya, ro ba alif to. Ribat. Ribat itu sebuah istilah yang hanya muncul dalam suasana perang. Nah, siapa yang begadang, yang jaga, yang ronda, mengawasi gerak-gerik musuh, demi mengamankan kaum muslimin, ya. Jadi dia ada di perbatasan nih. Itu grup musuh. Iya, ini sementara ini adalah perkampungan muslim, para mujahidin umpamanya. Dia di sini menjadi ronda. Ya, jadi intel mata-mata, ya. Lalu ternyata dia terbunuh. Maka dia diharamkan untuk diazab dalam kubur. Haram. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW melihat para sahabat-sahabatnya enggan menyelenggarakan jenazah seseorang yang memang terkenal banyak buat dosa. Nyentuh pun enggak mau sahabat. Udah ninggal, tapi enggak ada yang mau mandiin, enggak ada yang mau mengapani, tidak ada yang mau menyolatkan apalagi, ya, apalagi mengantarkan ke pusara, ke pemakaman. Rasulullah datang, ada apa? Kenapa kalian tidak menyelenggarakan jenazah orang ini? Bukankah dia muslim? Benar ya Rasulullah, dia muslim. Terus kenapa tidak kalian segera selenggarakan? Ya Rasulullah, selama hidup yang kami kenal orang ini dosa. Yang dia buat dosa, dosa, dosa, dosa, dosa, dosa dan dosa. Hampir-hampir kami tidak pernah melihat dia di antara ahli kesolehan. Di masjid, mana pernah ya Rasul? Puasa, kami enggak dengar dia tuh orang puasa. Dia hanya mengandalkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ya Rasulullah, dosa ini dia buat, dosa itu dia buat, dosa itu dia buat. Semua dosa yang dalam Islam dia buat. Kata Rasulullah bertanya, ada enggak di antara kalian sekali aja jadilah pernah melihat dia melakukan suatu amal soleh setelah dia masuk Islam? Salah seorang sahabat angkat tangan, saya tahu ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Dia dengan saya pernah dulu ronda jaga-jaga, dalam bahasa hadis kami sama-sama satu malam ribat bareng. Ribat, bukan ribat ya, ribat. Kami pernah ribat bareng. Mendengarkan itu, spontan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera dibukanya, ya, langsung dia sing-singkan, ya. Dia menyelenggarakan, melihat Rasulullah menyelenggarakan, yang lain pada nimbrung, sampai Rasulullah ikut mengantarkan jenazah ini sampai ke liang lahatnya. Disitulah Rasulullah berkata, ashabuka yashhadu, ashabuka yaz'um annaka min ahlin nar. Seluruh saudara-saudara, seluruh sahabat-sahabatmu bersaksi dan mereka menuduh engkau adalah ahli neraka. Wa ana ashhad annaka min ahlil jannah. Sementara kata Rasul, saya bersaksi engkau adalah ahli sur. Dahsyatnya ya, ribat ini dahsyat. Ribat ini dahsyat. Indonesia sebentar lagi nih. Mau enggak mau, Pak? Indonesia sebentar lagi. Bapak ikut ribat doang ah, udah mentok. Jangan diminta-minta, penyakit jangan diminta-minta. Tapi kalau sudah terjadi jangan sempat lari. Ya. Ribat sebentar lagi akan banyak peluang-peluangnya di ujung dari Sabang sampai Merauke noh. Hah? Setiap provinsi se-Indonesia akan ramai ada ribat. Kalau 98 itu bukan ribat loh, Pak. 98 dulu ketika krisis moneter, jatuhnya Pak Harto, ya kan? Lalu banyak orang ronda jaga-jaga kampung gitu kan? Yang jaga apa tuh komplek. Itu bukan ribat. Yang ribat ini dalam rangka mempertahankan agama Allah, membela agama Allah. Nah, yang bangkit besok itu adalah Syiah dan komunis loh. Syiah dan PKI, dan mereka mulai membunuh, membantai, membakar, menghancurkan, dan kita wajib bela diri. Saat itu kita harus bersama-sama orang-orang beriman. Lah, yang bangkit dalam jadwal dia ronda, lalu dia terbunuh di situ, dia ribat. Ini cuma peluangnya buat laki-laki. Perempuan, ibu mau ribat? Mau. Bu, peluang ibu untuk ribat ada. Ibu bakar semangat suaminya. Mas, kamu berangkat, Mas. Aku bersama orang-orang beriman yang lain di sini. Kami akan menjaga diri kami. Ya, Mas berangkat. Selama Mas ibu, suami ibu ikut ribat, pahalanya mengalir sepenuh dia dapat. Allahu Akbar. Ya, kalau dia berjihad, dapat pahala seberapa banyaknya, dijamin ibu dapat semuanya. Tapi jangan ibu pegang kaki suami kita. Mas, jangan tinggalkan aku. Gak dapat apa-apa, Bu. Kalau ternyata dia jadi pergi, ibu gak dapat apa-apa. Kenapa? Ibu tidak ikhlas. Bahkan ibu tidak rela dia pergi. Aku tinggal sama siapa, Mas? Ya, gak jadi dah. Jadi, baik ibu semangatkan suaminya, ibu semangatkan, Ustaz, kami udah enggak punya suami. Kami adalah GJI, Grup Janda Indonesia. Gimana Ustaz? Enggak apa-apa. Ada anaknya enggak yang laki-laki? Kasih semangat. Ngalir ke ibu pahalanya. Ada menantunya enggak yang laki-laki? Kasih semangat anak perempuan kita supaya suaminya juga dilepas. Ya, kasih semangat. Jadi yang para ibu-ibu bakar semangatnya. Ustaz, menantu enggak punya, anak laki-laki enggak punya. Gimana? Biayain orang yang mau. Gitu caranya. Maka dapat pahalanya semua. Subhanallah. Ya, siap-siapkan dari sekarang. Enggak lama lagi loh. Hasbunallah. Ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Bapak ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nih yang kedua, ribat. Dan di manakah ribat yang paling mulia kata Rasul? Di akhir zaman, ribat yang paling keren, ribat yang paling tinggi derajatnya, ribat yang paling mulia adalah di Syam. Ya. Wa inna afdala jihadikum, pada saat-saat demokrasi sedang membungkus dunia, saat itu yang terutama amalan yang paling hebat adalah jihad kata Rasul. Kan ada jihad pendidikan, ada jihad dakwah, ya, ada jihad ilmu, menuntut ilmu, ada jihad ekonomi, ada jihad macam-macam jihadnya. Tapi kata Rasulullah, dari seluruh jihad-jihad yang ada di masa itu, jihad yang paling mahal, jihad yang paling tinggi nilainya adalah jihad yang ada ribatnya. Yang ada ribatnya. Ribat itu sebuah istilah yang hanya muncul di medan perang, Pak. Jadi jihad yang paling tinggi adalah jihad perang. Di situ ada istilah ribat muncul. Dan ribat yang paling hebat, ribat yang paling tinggi dan mulia posisinya adalah di negeri Syam. Syam, Syria, Palestina, Yordania, Lebanon. Sekarang dari seluruh Syam, jihad yang paling hebat nanti dan paling tinggi ribatnya adalah di Askalan. Askalan itu sebuah kota di tepi pantai di Palestina. Ini Askalan. Taib. Ini tentang masalah ribat. Yang kedua, yang ketiga dari apa? Yang ketiga dari orang yang dibebaskan dari azab kubur. Yang ketiga, Rasulullah SAW sebutkan adalah siapapun umat Nabi yang mukmin, mukminah, mukmin loh ya, mukmin mukminah, bukan muslim. Karena belum tentu seluruh muslim adalah mukmin. Setiap mukmin pasti muslim. No, banyak muslim tapi milih Ahok. Muslim tuh, ya, tapi mukmin enggak akan milih. Jelas. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini, subhanallah Bapak Ibu yang kami muliakan, orang yang mukmin, mukminah, meninggalnya hari Jumat. Meninggalnya hari Jumat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Tapi ninggalnya enggak dibuat-buat loh ya. Kan ninggal dibuat-buat bisa, minum obat overdosis. Malam Jumat, mudah-mudahan besok pas subuh-subuh mulut kita ditemukan oleh keluarga udah berbusa. Ninggalnya judulnya hari Jumat. Enggak, kalau gitu namanya udah intihar, bunuh diri. Jadi ninggalnya memang Allah Subhanahu wa taala yang Ustaz, bisa dipesan enggak sama Allah? Bisa. Ibu bisa request itu, Bu. Bisa Bapak pesan. Bapak tahu, Pak? Mayoritas para sahabat Nabi, coba baca sejarah, mayoritas para sahabat Nabi akhir hayatnya sesuai dengan pesanan yang dia minta pada Allah jauh-jauh hari sebelum itu. Ada yang minta ya Rob, doa, memang doa, ya doa. Asal lepas sholat dia doa, asal di tempat-tempat multazam, di tempat yang sangat makbul doa, dia doa. Di waktu-waktu yang makbul doa, dia doa. Permintaannya ya Rob, hamba ingin meninggal nanti dalam keadaan. Dalam keadaan seperti ini. Dia sebutkan loh, Bu, caranya. Kayak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu minta pesan dia sama Allah, ya Rab, hamba ingin meninggal dalam keadaan hamba sedang berpuasa sehingga hamba nanti berbuka di sisi Engkau. Hamba ingin meninggal, ya Rab, ketika hamba sedang baca Quran. Ya. Apa-apa ini, dan hamba ingin meninggal, ya Rab, di tangan musuh-Mu. Ya, semuanya terjadi persis seperti yang diminta. Semua sahabat-sahabat Nabi mesen apa, caranya gimana, terjadi persis seperti itu. Ibu bisa mesen loh, Bu. Kalau ibu terasa serem rasanya dibelah badannya, terasa serem gitu kan. Padahal meninggal itu sebentar lah, Bu. Coba aja nanti. Cuma hitungan beberapa detik doang. Ya, umpamanya nih, umpamanya Ibu, Bu, ceder ditembak jidat kita. Tembus. Paling-paling Ibu merasakan beberapa detik saja, habis itu Ibu sudah selesai. Dibakar juga, Bu, enggak sampai 1 menit. Ibu lihat ISIS yang melakukan bakar itu. Hah? Ada videonya Bapak tonton. Semoga Allah lindungi kita, semoga Allah selamatkan kita. Ya. Dibakar, Bu. Itu hanya beberapa detik saja, kemudian dia menjadi kaku dan mati. Sebentar saja, selama saraf-saraf ini sudah hangus semua, mati dah. Ya, artinya kematian itu tidak lama. Coba aja nyemplung ke kolam. Kasih besi yang berat di kaki kita, ikat tangannya juga supaya enggak bisa muncul. Hanya beberapa menit aja, beberapa detik saja, Bu, meninggal. Ngapain juga dicoba yang kayak gitu? Maksud saya itu begini, Bapak Ibu, kematian itu hanya sebentar, ya. Kematian itu hanya sebentar. Bapak pesan saja sesuainya seperti apa. Ya Rob, hamba ingin meninggal ketika sedang perang lawan PKI di Indonesia. Ya Allah, hamba sudah membunuh mereka-mereka dan terakhir mereka membunuh hamba di medan perang tapi tidak melalui siksaan mereka. Bisa diminta loh gitu. Ya, Ibu juga, ya Rob, hamba tidak ingin sampai terjatuh ke tangan musuh-musuhmu. Lalu hamba mereka permalukan, hamba mereka hinakan. Ya Rob, hamba ingin dalam keadaan ingin membela diri. Hamba terbunuh di situ. Sehingga enak kan? Daripada kayak di Belgrad, daripada kayak di beberapa penjara di mana? Di Irak contohnya. Diperkosa giliran 100 orang memperkosa satu wanita sehari. Besok juga gantian lagi. Mana tentara yang bisa perkosa dia terus? Ya Allah, hinanya diri. Coba Bu, minta kepada Allah dari sekarang, ya Rab, lindungi hamba, biar lebih bagus kita bela diri, meninggal langsung, kemudian kita langsung masuk surga. Kan begitu, masuk ke taman surga. Kematian itu cuma sebentar kok. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini yang ketiga. Orang yang meninggal pada hari Jumat. Minta juga gak apa-apa, ya Rab, wafatkan hamba pada hari Jumat, ya Allah. Ketika hamba sedang di Masjidil Haram. Ada kan? Ada kan? Ada suatu peristiwa yang menggemparkan Mekah. Berita ini sampai menyebar ke seluruh dunia. Seorang pemuda, ya, sedang sholat Jumat di Masjidil Haram, ya. Lalu tiba-tiba dia tidak bangkit-bangkit. Posisinya terus dalam keadaan sujud. Ketika diangkat, seringan kapas orang angkatnya. Enggak berasa. Begitu cepatnya dia nyampe ke pintu gerbang. Jadi gimana ceritanya? Orang saking pengennya mengambil berkah dari badan yang mulia ini, ya, nyentuh semua. Jadi dia tuh kayak meluncur saja di atas kepala orang. Karena tangan langsung menyambung dengan sangat cepat sampai di gerbang. Di gerbang dimandiin, kemudian yang memandikan mencium bau wangi yang sangat. Kemudian dadanya seperti bercahaya. Ini saksi dari seluruh yang menyaksikan. Ketika disolatkan, sang imam bertanya, seluruh tanda-tanda husnul khatimah ada padanya. Ditelusuri anak muda ini, ternyata dia anak muda yang rajin ngajar ngaji. Dan dia ngajar ngaji gak mau diupah. Ini dia. Kalau sekarang ngajar ngajinya pakai fulus. Ya. Kalau fulusnya kurang, cari mana yang agak tebel. Kalau yang kayak gini ini ninggal nih, ragu nih, dadanya akan bercahaya. Ya. Jadi anak muda ini menghabiskan waktunya membaca Quran, ngajarin Quran, ya. Habis waktunya di situ dan belum sempat kawin, Pak. Belum sempat kawin dan dia enggak mau diupah. Meninggal dunia. Bisa dipesan. Yang kayak gitu itu tuh bisa dipesan. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, lanjut yang keempat. Yang keempat, orang yang meninggal karena, kalau di dalam hadis tersendiri disebutkan di hadis Imam Nasa'i dan At-Tirmidzi, dinyatakan hadis ini hasan oleh para ulama ahli hadis, meninggal karena penyakit, apapun nama penyakitnya, penyakit itu bersarang di perut. Kanker rahim kah namanya, apakah prostat, apakah apa semacamnya yang di sini. Nah, apabila dia meninggal dunia, dia mukmin. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada satupun orang mukmin yang meninggal dunia karena penyakit perut yang menyerangnya. Syaratnya, orang ini wajib dah mencari obat. Wajib sudah sakit tapi dibiarin aja, sakit perut, sakit, berobat yuk, mas sakit gak mau, kenapa? Saya mau syahid. Gak boleh, berobat itu hukumnya wajib. Ya, kalau setelah berobat maksimal, masih meninggal dunia karena penyakit itu, fahuwa syahid. Man mata min batan fahuwa syahid. Ya, balik lagi ke kajian kita yang awal-awal tadi. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini tipe-tipe dan kelompok manusia yang tidak akan diazab di alam kubur. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sampai kapan kita menanti? Di padang mahsyar, maaf, ini belum cerita padang mahsyar ya, masih dunia terbentang ya, masih dunia ada. Sampai kapan? Sampai malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Sementara bapak dan ibu ketahuan sudah oleh bapak dan ibu tempat bapak ibu di mana. Bapak ibu mau tahu kapan ibu bisa tahu tempat ibu bapak ibu di mana kalau sudah meninggal? Saya sudah nyampaikan loh ini. Ketahuannya oleh bapak dan ibu saat akan sakaratul maut. Cuma sayang bapak enggak bisa cerita sama orang lain. Ibu enggak bisa cerita sama orang lain. Apa? Setiap yang akan meninggal diizinkan Allah, tirai gaib dilepaskan oleh Allah, lalu dia melihat langsung pemandangan dalam surga. Di situ ada gerbang surga, gerbang istana yang indah dalam surga. Di gerbang itu tertulis owner. Pemilik tempat ini adalah namanya. Namanya. Nama ibu Fatimah, nama ibu Khadijah, nama ibu Aisyah, nama ibu Siti Fadilah. Silakan, sudah ada namanya. Bapak juga begitu. Dan itu kita lihat waktu kita akan meninggal dunia, ya. Ini sudah saya uraikan dulu. Cuma bapak ibu enggak bisa cerita sama yang masih hidup, sama yang akan ngelepas kita. Nak, coba lihat tuh, papa ngelihat ada pemandangan surga, enggak bisa kita lihat. Itu gunanya apa dikasih lihat oleh Allah? Ternyata Rasulullah mengatakan dikasih lihat ke kita agar kita tidak mencengkeram jasad. Ruh kita ini tidak mencengkeram jasad. Sehingga ruh ini mau terbang ke sana sehingga dia melepaskan semua ikatannya. Inilah rahasia kenapa malaikat maut itu mencabut nyawa orang yang beriman itu ringan. Kayak mencabut rambut dari tepung, ya. Lunak amat. Dan dibacakan ayat oleh malaikat maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ditarik perlahan. Roh juga nafsu banget ngelihat tempatnya udah tersedia lalu melepaskan semua pegangan dan cengkramannya. Beda dengan orang munafik yang berpihak kepada penista Quran. Beda dengan orang munafik yang berpihak demi kekuasaan dan jabatan walaupun Islam diinjak-injak, ulama difitnah, dan dia tetap berpihak kelompok yang menghina ini. Maka mereka-mereka ini matinya nanti dalam keadaan dipanggil dengan bentakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, hai jiwa yang kotor, hai jiwa yang keruh, yang menjijikkan, keluar kamu. Sementara jiwa enggak mau keluar, roh enggak mau lepas. Lish, limadha, kenapa? Karena saat itu nafas dan roh diizinkan Allah melihat pemandangan neraka. Di situ ada tempatnya. Di situ ada ruangan penyiksaan yang di depan pintu gerbang penyiksaan itu tertulis namanya. Ini adalah tempat si fulan yang kurang ajar. Si fulan pembela si anu. Si fulan adalah si anu, ya. Maka dia menyaksikan tempatnya. Roh enggak mau keluar. Akhirnya nafas dan roh ini mencengkram seluruh kisi-kisi, seluruh mili demi mili daripada tubuhnya dan jasadnya. Ini yang menjadikan kematiannya berat. Kematian orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fajir, orang fasik, berat. Kematian para ahli zina, pemakan riba, berat. Kematian para pengadu domba, berat. Orang-orang zalim, kematiannya berat. Yauma taral mujrimina fi sakaratil maut. Pada hari engkau lihat orang-orang pendosa dalam sakaratul maut. Dipukul wajah mereka, jidat mereka, dihantam perut mereka, lambung mereka. Malaikat maut berkata, ukhruji! Keluarkan nyawa kamu, keluar. Bapak ibu yang kami muliakan, kematian ini sudah kita jelaskan. Sekarang kita sudah tahu. Lalu ngapain? Roh sudah tahu oleh kita, ternyata dia ada di taman, salah satu taman surga roh yang beriman. Sementara roh yang kafir, yang fasik, yang munafik ada di asfalas safilin. Oke, sekarang kita menceritakan tentang proses kehancuran alam semesta. Proses kehancuran alam semesta. Urut-urutannya, saya sudah sampaikan, siapa tahu masih ada yang membawa di antara ibu. Ini kan ada poster kecil ya. Ada poster kecil, waktu itu ada di kitab ini masing-masing. Nah, di poster ini adalah perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup manusia mulai dari alam dunia. Nih, alam dunia. Mukmin kafir menembus alam barzakh. Tembus masuk ke alam kubur. Ini adalah alam barzakh. Di mana arwah yang sudah nyampe di sini, sedetik pun dia tidak bisa lihat-lihat berkomunikasi dengan yang ada di sini. Apapun caranya tidak akan pernah bisa. Jadi sebuah pembodohan dan memang kebatilan yang mengatakan ada ilmu pemanggil roh. Yang benar itu yang datang adalah jin dan setan. Yang menjelma dalam wujud manusia yang dulu pernah hidup buat mengelabui yang masih hidup. Ya, setelah ada di sini, enggak ada itu. Si manis jembatan Ancol. Si Anu dalam keadaan hamil lalu diperkosa kemudian dibunuh lalu dia gentayangan. Hah? Ya macam-macam itu dibodoh-bodohin. Ya, nah kaum muslimin setelah nyampe di sini, mereka menunggu sangkakala ditiup. Ya, nah peristiwa demi peristiwa, saya sudah sampaikan. Peristiwa tanda besar kiamat ada 10. Satu, ringkasnya saja. Satu, duhon. Yang kedua, dajjal lepas. Yang ketiga, Nabi Isa turun, dajjal dibunuh. Yang keempat, Ya'jud Ma'jud bebas. Ya. Kemudian Ya'jud Ma'jud dihabisi oleh Allah serentak di muka bumi ini. Ya, 10 tanda besar kiamat. Mana kiamat tidak akan terjadi sampai yang 10 ini muncul dulu. Yang pertama kalau sudah muncul, yang lain menyusul dengan sangat cepat, waktunya dekat-dekat, enggak pakai jarak, enggak pakai jauh. Ya. Saya ulangi, duhon, dajjal, Nabi Isa, Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian bumi memasuki masa-masa aman, di mana bumi langsung dipimpin oleh khilafah Islamiyah keturunan kandung Nabi Muhammad Al-Mahdi. Disitulah terjadi tanda besar kiamat yang kelima. Matahari terbit dari sebelah barat. Betul-betul fisik matahari. Langsung menyusul tak lama kemudian, yang keenam, keluarnya binatang raksasa di tiga tempat dari dalam perut bumi. Allah menceritakan ini dalam surat An-Naml, ya, di ayat 82, yaitu Dabatul Ardi. Binatang ini keluar. Kemunculan yang ketiga, yang terakhir adalah di kota Mekah. Dari dalam perut bumi kota Mekah dia muncul. Oke, binatang ini juga kembali tenggelam dan hilang sama sekali. Tanda besar kiamat yang ketujuh, bertiup angin sejuk nan wangi dari negeri Yaman. Seluruh orang yang kenal dan beriman dengan Allah meninggal dunia serentak. Dan yang tersisa hidup setelah itu hanya orang kafir saja yang memang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai tujuh, yang kedelapan, tenggelamnya daratan permukaan bumi yang ada di sebelah timur, ya, masuk dalam laut. Kemudian langsung menyusul yang kesembilan, tenggelamnya daratan bumi sebelah barat. Ya, dan yang ke-10 yang tersisa dari bumi adalah satu ketul daratan bumi yang ada di timur tengah. Mulai dari Yaman sampai ke Syam, ya. Nah, bumi saat itu tersisa ini saja, yang lain laut seluruhnya. Ya. Kemudian dari sana, dari Yaman keluar api raksasa setinggi-tinggi bukit dan gunung. Ini tanda yang ke-10 ya. Seluruh orang yang tinggal di Jazirah Arab lari menuju ke negeri Syam. Sampainya mereka di negeri Syam, semuanya, barulah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Ibarallah ma'asyiral muslimin, apa yang terjadi dengan sangkakala yang pertama ini? Allah Subhanahu wa taala menceritakan, saya ringkaskan saja. Mungkin kalau saya bacakan dalil dan ayat hadis segala macamnya terlalu panjang Bapak Ibu. Ringkasannya begini. Bapak Ibu, malaikat Israfil ketika mengetahui bahwa Nabi Muhammad sudah diutus, pangkal terompet itu sudah dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian kata Rasulullah, kedua bola matanya tiap sebentar melirik ke bawah arasy Allah, menunggu aba-aba kapan ini ditiup. Ternyata saat dia dapat instruksi untuk ditiup, langsunglah dia meniup. Akibat tiupannya ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh sendi-sendi alam semesta hancur sehingga seluruh alam semesta menjadi lemah.

Langit juga dibuat begitu. Kemudian bumi juga dibuat begitu. Kalau bumi sekarang ini bulat apa datar? Bulat apa datar? Bulat apa datar? Terserah. Pokoknya bumi yang ada nanti, kata Rasulullah, bumi mahsyar itu datar. Datar. Nggak ada bukit, nggak ada lembah, nggak ada sungai, nggak ada tempat duduk, nggak ada pohon. Warnanya putih, Pak. Putih. Warna pasirnya putih. Sejauh mata memandang, dataran yang tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, malaikat Israfil dari ciptakan. Kembali. Maka dia pun langsung tahu tugasnya, meniuplah sangkakala yang kedua. Ketika itu turunlah hujan lebat. Turunlah hujan lebat. Selebat-lebatnya bumi padang mahsyar. Jadi begini Bapak Ibu, coba lihat ke papan tulis sebentar. Lihat ke papan tulis sebentar. Bumi padang mahsyar, jangan Ibu pikir ya, tempat kita bangkit nanti di padang mahsyar, salah. Ya. Tempat kita bangkit nanti bukan di padang mahsyar. Jadi kalau ini adalah hamparan padang mahsyar. Berapa luasnya? Tidak ada satupun yang tahu. Tidak ada satupun yang tahu luasnya hamparan padang mahsyar. Tempat kita dibangkitkan nanti adalah di daerah yang jauh dari padang mahsyar. Jadi seluruh yang bangkit langsung menuju kemari. Seluruh yang dibangkitkan, jin, manusia, binatang, yakhrujuna minal ajdathi sira'a. Saat mereka keluar, mereka langsung tahu kemana mereka harus pergi. Ke ibaratnya kita nih, jamaah haji, langsung tahu enggak tanggal 8 Zulhijjah itu harus kemana? Hah? Ke Arafah, ke Mina dulu, dari Mina, ya, meluncur ke Arafah pagi tanggal 9-nya. Jadi langsung tahu jemaah nih, jalan kaki. Seluruhnya jalan kaki menuju ke padang mahsyar. Ya, ini adalah PM. Padang mahsyar. Kali ini apa? Kuburan massal jin dan manusia dan makhluk-makhluk yang pernah dihidupkan di muka bumi. Dibangkitkan di sini, jalan. Perjalanannya berapa jauhnya? Ya Allah, inilah perjalanan yang maha melelahkan. Perjalanan yang maha melelahkan. Saat itu kata Rasulullah SAW, manusia bangkit dari kuburannya seperti keadaan bagaimana terakhir dia menutup umurnya. Kalau dia meninggal dalam keadaan syahid berdarah-darah, dia bangkit dalam keadaan berdarah-darah. Hanya saja al-launu launud dam warrihu rihul misik. Warna sih emang merah kata Rasulullah, tetapi baunya bau wangi kesturi. Ya. Yang meninggal dulu ketika sedang ihram, talbiyahan, bangkit dalam keadaan pakaian ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya, yang dulu meninggalnya lagi ngapain? Dibuat seperti itu. Yang meninggalnya dalam keadaan meracuni diri. Yang meninggal dalam keadaan bunuh diri. Seperti apa tragisnya keadaan? Saya ngeliat di YouTube, ada yang meninggal. Jadi ada truk tronton lagi jalan di sampingnya, ya. Tronton agak melambat karena lampu merah kan. Pas tronton yang mulai jalan, dia masukkan kepalanya ke bawah tronton. Pecah, ya, pecah. Lah ya kayak gini nih, bangkit dalam keadaan seperti itu kondisinya. Kepalanya pecah. Bapak Ibu yang kami muliakan, bagaimana orang dulu meninggal, seperti itu dia kembali dibangkitkan. Maka pilihlah cara meninggal yang benar. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, perjalanan di sini. Nah, orang pada telanjang bulat, enggak ada yang berkhitan, enggak pakai alas kaki di dunia ini. Kalau enggak pakai alas kaki kita, waduh sengsaranya minta ampun, panas, ya. Aspal luar biasa panasnya. Waduh, saya pernah deh jalan dari hotel, dari Masjidil Haram ke hotel, sendal saya hilang di haram. Ya, jalan, Bu. Panas terik waktu itu lantainya itu belum yang putih yang sekarang nih, masih yang warna apa? Yang panasnya itu, Masya Allah, loncat-loncat saya Bapak Ibu. Loncat-loncat. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini bayangkan, matahari itu hanya kadra mil. Hanya satu mil. Dikasih jarak hanya satu mil. Masya Allah. Bunda Aisyah gelisah dia. Ya Rasulullah, ada apa? Qalat. Ar-rajulu wal mar'ah tub'atsu uratan ghurlan, dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, auratnya saling nampak dengan ya Rasulullah. Nanti yang laki-laki nafsu ngelihat wanita, yang wanita juga Selera melihat laki-laki gimana? Apa kata Rasulullah, ya Aisyah, al-amru yawma idzin ashad min ayyanzura ba'dhum awrata ba'd. Ketika itu wahai Aisyah, orang enggak peduli lagi dengan aurat. Saking menegangkannya kondisi, saking menakutkannya keadaan, enggak peduli sama aurat. Mau secakep langit apapun, orang udah enggak peduli dengan aurat karena pemandangan jauh lebih mengerikan yang akan mereka hadapi. Ketakutan menyelimuti seluruh isi dada manusia. Orang yang bangkit dari kubur dan langsung dikasih pakaian, yang pertama sekali lah Nabi Ibrahim alaihi salam. Inilah yang paling pertama diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara umat Nabi nanti, umat Nabi yang muslim, bukan yang mukmin ya. Umat Nabi yang muslim, yang muslim ini kan ada yang munafikinnya, ada yang ahli maksiat ini, ahli maksiat itu, segala macamnya kan. Yang munafikin ini dibangkitkan dalam keadaan 10 keadaan. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan dipaksa memakai jubah dari ter yang mendidih. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan kepalanya, kepala-kepala binatang. Kepala ular, kepala babi, kepala monyet, kepala anjing, ya. Sesuai dengan perangainya dulu di dunia. Muslim si muslim, tapi perangainya perangai babi, ngerusak kesana kemari. Ya, nggarap harta orang, makan harta orang. Ini perangai babi, kan? Monyet kan gitu perangainya tuh. Bapak ibu yang kami muliakan. Ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara lidahnya membusuk. Dan lidah itu menjulur sampai ke pusarnya. Bau busuknya membuat orang-orang sekitarnya muntah-muntah. Dan komunitas ini lidahnya manjang semua. Siapa ini? Ini para penghibah, ini para pemfitnah, ini para pengadu domba. Hati Bapak Ibu. 10 keadaan Mu'adz bin Jabal bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini di waktu dibangkitkan loh itu ya. Jadi ada yang dibangkitkan dalam keadaan nungging. Jalan dengan tangan, kakinya ke atas. Semua manusia yang satu kelompok dengan mereka kayak gitu semuanya. Macam-macam, Bu. Maka Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, seperti apa sebenarnya keadaan manusia dibangkitkan berkelompok-kelompok nanti? Apa kata Rasulullah, hai Mu'adz, laqad sa'alta an syai'in 'adzim. Pertanyaanmu sangat berat, hai Mu'adz. Saya rasa Bapak Ibu, Bapak Ibu perlu membaca hadis itu. Kenapa manusia ini dibangkitkan dalam keadaan lidahnya panjang? Kenapa manusia dibangkitkan dipaksa menggunakan ter yang mendidih? Kenapa manusia dibangkitkan dalam keadaan kepalanya kepala binatang? Kenapa manusia dibangkitkan dalam keadaan berdarah-darah, bernanah? Kenapa manusia? Nah, seluruh keadaan ini bergantung pada apa yang dia buat di dunia. Apakah Bapak Ibu tidak gelisah? Jangan-jangan kita termasuk yang masih melakukan itu di dunia. Bisa jadi begitu enggak, Pak? Bisa jadi. Kewaspadaan kita dalam hal ini menjadi sebuah hal yang wajib dan mesti. Lanjut. Setelah itu, orang sudah tidak peduli dengan aurat ya. Orang sudah tidak peduli dengan aurat. Jin, setan pada saat itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah berwujud dan sudah kasar badannya. Bisa kita tempeleng. Hah? Bisa kita tempeleng, Pak. Mau bapak-bapak belurin gara-gara kamu ini. Ya. Bisa. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, toh dalam Al-Quran banyak Allah menceritakan bagaimana keselnya manusia nanti kepada setan. Nah, nanti iblis membela komunitas jin dan setan. Ente jangan sembarangan ya nuduh kami sepenuhnya. Enggak pun ada kami, kalian punya potensi untuk sesat, kata iblis di dalam surat Ibrahim. Enggak ada kami, kalian bisa sesat. Tanpa kami pun kalian sudah punya potensi untuk sesat. Kenapa kita bisa sesat, Pak? Kenapa iblis nanti ngamuk di hadapan Allah membela diri dan komunitasnya? Kenapa dia ngamuk? Karena manusia terlalu banyak menyalahkannya nanti pada hari kiamat. Apa kata iblis? Surat Ibrahim ayat 22. Jangan kalian nyalah-nyalahkan saya. Saya hanya punya kemampuan merayu, menggoda-goda. Merayu, menggoda-goda. Dan membuat kalian merasa benar dengan kesalahan yang akan kalian lakukan. Saya berikan kepada kalian pembenaran-pembenaran, pendapat-pendapat yang sudah kami godok dengan bahasa-bahasa indah, kami suntikkan ke hati kalian, kami bisikkan ke pikiran kalian, kalian terima kan? Cuma itu kemampuan kami, keahlian kami, enggak ada lebih daripada itu. Walumu anfusakum. Salahkan nafsu kamu sendiri. Nafsu kamu. Nafsu. Dan ini Pak, ada di diri kita. Nafsu ini enggak mempan di ruqyah. Kalau setan bisa babak belur di ruqyah, betul tidak? Jin bisa kapok dengan ruqyah. Hatta jin ifrit pun bisa di ruqyah insyaallah. Tapi kalau nafsu enggak mempan di ruqyah. Lumu anfusakum, salahkan nafsu-nafsu kamu sendiri. Lihat bulan Ramadan. Bulan Ramadan setan-setan diikatkan, kata Rasulullah, diikatkan wa ghulli wa suffidatish syayatin. Ya kan? Seluruh setan-setan diikat, tapi masih banyak enggak orang di luar melakukan berbagai macam maksiat, dosa ini, dosa itu. Kenapa? Setannya kan udah diikat. Yang diikat mah setan, tapi nafsunya diikat kagak? Puasalah cara untuk mengikatnya. Puasalah cara untuk melunak dan menjinakkannya. Ibarallah ma'asyiral muslimin wal muslimat. Lanjut. Di padang mahsyar. Belum ya, belum kepada mahsyar nih. Masih di situ. Ada satu rombongan yang dapat keistimewaan. Rombongan ini mereka-mereka yang baru saja bangkit langsung ditutup seluruh auratnya dengan jubah kemuliaan. Diberikan kepadanya seluruh tanda-tanda kemuliaan, kehormatan. Ya, siapakah mereka? Mereka-mereka adalah umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Kalau orang semuanya ngumpul di padang mahsyar, kalau orang semuanya ngumpul di padang mahsyar, kelompok ini enggak, cuma numpang lewat doang. Hah? Dia enggak akan dihisab di padang mahsyar, kagak bakalan ditanya, itu harta ente-ente dapat daripada mana? Ente pergikan ke mana? Tidak akan ditanya sama sekali. Ya. Ilmu ente sekarang tidak akan ditanya. Orang-orang ini jumlahnya sudah dibatasin oleh Rasulullah. Rasulullah menceritakan, pertama sih cuma 70 ribu orang. Lalu aku berdoa nanti di padang mahsyar agar Allah tambah. Lalu Allah menambahkan, ya, menjadi 4.900.000. Ya, lalu aku berdoa lagi, Allah tambahkan lagi. Kata Rasulullah SAW, ya, Allah tambahkan lagi 3 kali cidukan. Enggak tahu nih, enggak ngerti saya. 3 kali cidukan itu apakah 3 kali lipat dari 4.900.000 atau bagaimana? Pokoknya fahsu thalatha hasayat. Setelah itu Allah berkata, "Hai Muhammad, enggak ada lagi minta tambah ya, cukup." Jadi orang kayak gini nih, pas kita bangkit dari kubur langsung dimasukkan ke kendaraan khusus. Hah? Ke kendaraan khusus, sudahlah diberikan pakaian kehormatan, dimasukkan ke kendaraan, orang jalan. Sementara ini sudah bersenang-senang di atas kendaraan kemewahan di mana mereka seperti utusan raja yang disambut dengan kemuliaan. Ya. Dengan mobil. Mobil pun. Dengan spesial kendaraan ya, kendaraan yang sangat khas. Enggak tahu tuh, entah apa jenis kendaraannya. Yang jelas tidak akan kepanasan, tidak akan keanginan ya. Seperti apa kendaraannya nanti kita ceritakan di padang mahsyar. Ya, siapa tahu di antara Bapak Ibu ada yang dapat spesial macam ini. SMS kami ya. Kasih tahu kita. Saya enggak tahu seperti apa nanti jenis kendaraan itu. Amin ya Allah, Ibu doakan saya, nanti saya SMS sama Ibu. Ternyata kayak gini loh. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jumlahnya udah jelas. 4.900.000 ini angka yang jelas. Kemudian 3 kali cidukan yang kami enggak paham. Ciri-cirinya sudah kami uraikan dulu. Tolong lihat di YouTube. Di ini ada ya, di Al-Hujjah Al-Jirah TV Channel juga ada, di Uzma TV Channel juga ada. Silakan nanti dilihat di YouTube, siapa-siapakah orang-orang yang dapat perlakuan istimewa itu. Nah, secara ringkas saya sebutkan aja supaya Bapak Ibu tidak penasaran. Satu, mukmin harus seorang mukmin. Yang mana dia mengimani seluruh isi Al-Quran tanpa ada yang dibenci, tanpa ada yang didiskriminasinya, tanpa ada yang ditolaknya. Dan dia Yang kedua, dia mengamalkan semua perintah-perintah Allah yang wajib-wajib yang dia sanggup untuk mengamalkannya. Kan ada orang miskin, wajib haji kan hanya untuk orang kaya. Berarti orang miskin enggak wajib buatnya haji. Nah, kan gitu. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, orangnya, yaitu yang mengetahui amalan-amalan sunnah dan dia istiqomah mengerjakan amalan itu. Kalau kita banyaknya tahu tapi banyak yang belum mengerjakan, betul apa betul? Iya. Jadi udah masuk apa belum kelompok ini? Nah, udah jujur aja deh. Ya. Jadi dia tahu amalan sunnah apa, lalu dia mencintai amalan itu dan dia istiqomah mengerjakannya. Tahajud, walaupun cuma duha, walaupun hanya witir, dia kerjakan. Duha, dia tahu keutamaan duha, walaupun hanya dua rakaat, pokoknya tetap dia kerjakan. Ini minta maaf nih, bukan berarti saya mengatakan, saya tadi kan pas masuk ke sini kiblat saya tadi kan. Ibu-ibu teriak. Ustaz! Saya pikir ada ular atau ada apa kan. Rupanya ke sana kiblatnya. Nah ini adabnya masuk masjid itu, gak boleh langsung duduk di sini. Gak boleh langsung duduk di bawah. Ya kan? Adabnya adalah tahiyatul masjid. Oh, Nabi sedang khutbah aja, lagi asasinya khutbah, masuk sahabat, ya, langsung duduk dengarkan khutbah Nabi. Nabi langsung tegur, ente udah sholat belum dua rakaat? Belum ya Rasul. Kum, fasalli. Bangkit kamu, ya, sholat dulu dua rakaat, baru duduk. Itu adabnya. Ya, jadi tahu amalan sunnah dan kita kerjakan dan istiqomah mengerjakannya. Apa-apa yang sunnah, Pak? Ya, kerjakan. Sedikit enggak apa-apa, yang penting rutin. Ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Yang paling Allah sukai dari amalan anak-anak cucu Adam adalah yang paling rutin, yang paling continue dia buat walaupun sedikit. Enggak apa-apa kita nyumbang 100.000 sehari, yang penting rutin. Ya. Ya kalau seandainya 1 juta kebanyakan, 100.000 enggak apa-apa sehari. Ustaz, kelas kami cuma 1.000 sehari karena memang penghasilan kami hanya 50.000, 100.000 satu hari. Ya khalas. Yang penting tiap hari rutin, gitu ya. Begitulah hamba-hamba Allah yang lain-lain juga begitu. Baik. Terus apa lagi? Yang keempat, dia tahu yang makro-makro. Dia tahu yang makro-makro. Siapa yang tahu ini? Yang rajin ngaji tentunya. Yang rajin membaca, yang rajin memburu ilmu. Dia tahu yang makruh-makruh, mulai dari perkataan yang makruh apa-apa saja, perbuatan yang makruh apa-apa saja, sifat yang makruh apa-apa saja, makanan yang makruh apa-apa saja. Selama ini yang kita katakan makruh seolah-olah berkaitan dengan makanan saja. Jengkol, itu makruh. Durian, itu makruh. Seolah-olah ke makanan aja. Yang makruh itu ada juga perbuatan yang makruh. Ya, contohnya apa? Mancing. Mancing, habiskan waktu mancing, nanti tak dapat ikan, lepasin lah. Bukannya, lepasin lagi, ngabisin waktu. Yang kayak gitu tuh, contohnya tuh. Ska, ster, ngabiskan waktu. Ya kan? Walaupun sebagian ulama mengatakan ini adalah haram dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, nonton sinetron. Anggaplah kayak gitu-gitu aja dulu. Jadi ada perbuatan, ada perkataan yang makruh. Ngapain tuh perkataan-perkataan yang makruh? Ngalur ngidur cerita tentang hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Baik Bapak Ibu. Kemudian ada yang sifatnya yang makro. Ada sifatnya yang makro. Yang umpamanya pas ngeliat orang tuh. Ngapain gitu-gitu. Maaf ini, antara dia dengan monkey mirip. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah yang keempat, yang makro-makro ini dia gak mau sama sekali buat. Kalaupun ada dia buat, cepat dia istighfar. Dan dia tidak mau lagi mengulangi. Seolah-olah dia anggap itu sebagai dosa yang serius. Ini yang keempat. Kira-kira memenuhi syarat gitu belum kita ini? Baru empat loh. Udah memenuhi syarat belum? Udah tahu diri aja deh. Tapi memungkinkan gak kalau kita mempunyai tekad? Ini bukan hal yang mustahil loh ya. Yang kelima. Yang kelima ini dari hadis. Yaitu tidak percaya dengan yang namanya sial. Hah? Nama pembawa sial, angka pembawa sial, hari sial, arah rumah sial, atau apa-apa yang ada unsur-unsur sialnya, dia nggak percaya sama sekali ini tanda-tanda sial. Burung gagak hitam berbunyi di tengah malam, ayam jantan berkokok jam 12 malam, tandanya sial dan segala macamnya. Nggak percaya. Ya, dia tolak itu semua. Oke, yang keenam, dia tidak mau meminta dirinya agar diruqyah. Meminta agar dirinya diruqyah. Tapi ruqyah bukan haram loh. Ada ruqyah yang syar'iyah. Cuma kalau dia minta diruqyah gimana? Macam saya. Saya sendiri Bapak Ibu, saya tidak jarang-jarang minta agar diruqyah oleh istri saya. Diruqyah oleh anak-anak saya. Ayo nak tolong ruqyah Papa. Ya. Mereka meruqyah, istri saya meruqyah. Bukankah rukyah bisa dilakukan untuk diri sendiri? Ya bisa, yang sebaiknya itu. Kan kadang-kadang ada orang yang gak bisa berukyah dirinya sendiri. Nah, ini bukan berarti orang ini gak masuk surga loh. Hanya tidak masuk surga tanpa hisab. Kalau yang keenam ini dia miliki, yang lima lainnya harus dia miliki juga dong. Kadang-kadang kan orang ngandalkan yang keenam doang, lalu perasaannya bisa masuk surga tanpa hisab. Kepedean itu namanya. Ya, terlalu pede. Terlalu pede. Hanya gara-gara gak mau diruqyah, gak mau minta ruqyah, lalu sudah merasa dirinya masuk surga tanpa Yang lain itu digabung dulu semuanya. 1, 2, 3, 4, 5 yang tadi. Ini baru yang 6. Dan yang terakhir ketujuh, tidak mau berobat dengan kai. Gak mau. Gak mau berobat dengan kai. Kai. Kai. Kai itu adalah, kalau zaman Nabi dulu, besi yang dipanaskan. Untuk mengobati kudis, kurap, bisul, luka yang menganga, segala macamnya. Karena itu termasuk pengobatan yang nyakitin. Ya. Kai. Kalau zaman sekarang, nah, dengan laser. Kalau zaman sekarang, kayak apa nama? Kemoterapi. Ya. Operasi-operasi. Ya. Ini termasuk jenis-jenis kai. Dan sebagainya. Bukan ini haram ya. Ini jangan dikatakan haram ya. Bolehkah berobat dengan operasi? Kenapa tidak boleh? Bolehkah berobat kita dengan apa? Kemoterapi segala macamnya. Tetapi ini termasuk pengobatan yang menzalimi diri sendiri. Betul atau tidak? Menzalimi. Dan orang-orang yang beriman enggak mau. Ini dia 7. Oke. Dia akan mendapat perlakuan istimewa mulai dari dia dibangkitkan. Lalu dia melintas. Nah, ini dia melintas. Oke, kita lupakan dulu orang yang istimewa ini. Bu, setelah ibu mendengarkan ini uraian yang 7 tadi, kita kalau mempunyai tekad, memungkinkan gak mengamalkan yang 7 ini? Memungkinkan. Berarti semua kita punya peluang. Semua kita punya peluang. Tidak ada yang tidak. Ustaz, kalau umur segini, ini kami start bisa gak? Kalau ibu istiqomah, insya Allah bisa. Bu. Tolong, bunda. Yang pertama apa tadi? Oh, daya ingatan tulisannya kuat ya. Yang udah tertulis, ilmunya udah terikat. Oke, dia mukmin. Mukminnya gimana tadi? Mengimani seluruh isi Al-Quran dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa? Apa? Yang kedua? Yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib, yang dia sanggup dia akan kerjakan. Yang haram-haram, gak ada cerita kalau dia sanggup. Wajib tinggalkan semua. Kalau yang wajib, sebatas kesanggupan. Yang haram, wajib tinggalkan semua. Gak ada pakai sebatas kesanggupan. Saya dulu berzina dalam seminggu 5 kali. Sekarang kesanggupan saya hanya 3 kali tinggalkan. Gak gitu, memang total ditinggalkan. Ya. Terus yang ketiga. Yang ketiga. Yang sunnah-sunnah. Dikerjakan dengan istiqomah. Yang keempat. Yang makruh-makruh. Benar-benar dia tinggalkan. Kalau sempat dikerjakan 1-2 kali, kemakan nih jengkol, enak nih. Ya. Makruh itu kan hukumnya kan boleh. Ya. Saya kalau dihidangkan jering jengkol nih, ha, kalau ternyata enak nih, oh, saya akan tahu nih, melihat bentuknya tahu nih ini enak atau tidak. Saya cicipin enak, saya makan lagi. Ya, ntar urus yang lain. Pokoknya, tapi ini termasuk tipe orang yang enggak akan bisa masuk kelompok ini. Tapi kalau saya mau, kalau saya bertekad, mulai kapan saya bertekad nih? Enggak pengen tunggu-tunggu waktu, Pak. Mulai saat itu mulai dihitung oleh Allah. Semua sama. Tapi kan bukan hanya makanan doang loh, Bu, ya. Sifat, perkataan, perbuatan, kan begitu tadi. Sifat, perkataan, juga perbuatan yang makruh-makruh. Tinggal semua. Oke, yang kelima. Yang kelima. Sial, enggak percaya. Enggak percaya. Kalau ada orang mengatakan, jangan berangkat hari anu, kalau ini tanda-tandanya akan sial, enggak percaya. Yang keenam, tidak mau minta dirinya diruqyah. Tapi kalau ada orang datang ngeruqyah diri kita, enggak ada masalah. Akan terganggu enggak dia dari kelompok yang 7? Enggak. Ya. Yang ketujuh, terakhir. Dan kita punya peluang. Ya, itu dia. Tidak mau berbuat dengan kayak kita punya peluang untuk masuk ke dalam komunitas ini. Yang penting punya azam yang besar. Saya lihat ini adalah orang-orang yang memang punya azam, tekad yang besar. Insya Allah dia bisa. Waktu tanya jawab kita sampai zuhur ya. Bisa tanya jawab sekarang, silakan kalau ada yang mau tanya jawab. Kalau tidak kita lanjutkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya Nabi enggak pernah makan bawang. Siapa yang bilang? katanya. Saya baru sekarang dengar. Iya. Bismillah, saya jawab dulu yang ini. Tidak ada lagi yang bertanya nanti umpamanya, ya. Saya akan lanjutkan sampai kita zuhur ya. Iya, insyaallah. Baik. Ustaz, apakah siksa kubur itu dilakukan di langit dalam barzah atau di bawah tanah? Yang pasti jawabannya adalah di dalam tanah. Di bawah tanah. Enggak di langit. Nama juga azab kubur, ya kan? Oke, jawaban singkatnya begitu. Kemudian Ustaz, apakah benar seluruh makhluk hidup akan bahkan termasuk malaikat akan mati kecuali hanya Allah sendirian? Lalu apakah benar padang mahsyar itu adanya di Arafah, Mekah Al-Mukarramah? Tidak benar. Arafah kekecilan. Ya, padang mahsyar itu tidak tahu ujungnya sampai di mana. Tidak tahu tepinya mana, pangkalnya mana, ujungnya mana. Dan itu datar. Ya. Sementara bumi yang ada ini sudah Allah musnahkan. Semusnah-musnahnya. Maka tidak ada lagi bumi yang ada ini, enggak ada, enggak ada. Ya kan? Oke, lain. Kita bacakan ayat yang tadi lagi, yauma tubaddalul ardu ghayral ardi. Pada hari itu, tubaddal ini adalah fi'il mudhari' mabni lil majhul. Artinya adalah diganti. Pada hari itu bumi diganti. Kalau diganti berarti yang lama udah enggak ada dong, atau udah dibuang, udah afkir ya, baru diganti yang baru. Kan begitu, Pak. Kecuali kalau diperbaiki, direnovasi itu lain lagi. Ya, ini diganti. Ya udah, ya, tubaddalul ardu ghairal ardi. Bukan lagi bumi yang ada sekarang ini. Jelas dari ayat. Terus, Ustaz, bagaimana dengan nasib bangsa ini setelah yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, yang kini terjadi termasuk kasus penista agama, buka kurung Ahok tutup kurung. Apakah Indonesia akan menjadi seperti Suriah, Aleppo dan Palestina? Apa yang harus kami lakukan agar selamat dan terhindar dari Fir'aun dunia? Gabung segera dengan Nabi Musa. Gabung segera dengan Nabi Musa. Kalau ini mengatakan ini Fir'aun dunia, apa yang harus kami lakukan supaya selamat? Jangan gabung dengan Fir'aun. Yang punya media massa Fir'aun enggak? Iya. Yang punya kekuatan militer Fir'aun enggak? Iya. Musa punya kekuatan militer enggak? Enggak. Musa punya media massa enggak? Enggak. Musa mempunyai makar ini itu segala macam enggak? Lugu. Ya. Musa itu tergantung instruksi dari langit, gimana arahan dari langit. Nah, Bani Israel yang ikut dengan Musa, padahal Musa enggak punya apa-apa, enggak punya kekuatan apa-apa, ternyata yang dikaramkan, yang dihabisi pada akhirnya Musa atau Fir'aun? Maka kalau mau selamat gabung denganmu Musa. Sekarang Musanya siapa? Para ulama. Gabunglah dengan para ulama, tapi ulama yang benar, bukan ulama jadi-jadian. Ya, ulama yang benar adalah yang membela kemuliaan Al-Qur'an, yang membela kemuliaan negeri, tanah air, bangsa, agama. Ini yang ulama sebenarnya. Imam Syafi'i ditanya beliau ini oleh muridnya, "Wahai guru, nanti di masa-masa fitnah siapa yang harus kami ikuti?" Jawaban beliau adalah para ulama. Ulama yang macam mana yang akan kami ikuti? Ulama yang panah-panah fitnah penguasa banyak ditembakkan ke arahnya. Ulama yang macam gini nih yang akan didengar, yang akan diikuti. Ya, insyaallah Allah selamatkan. Walaupun dia gak punya senjata, walaupun dia gak punya power, gak punya media massa, gak punya apa-apa, ini akan diikuti. Ya, baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Apakah Indonesia akan seperti Syria dan semacamnya? Mudah-mudahan saja tidak. Tetapi arahnya kemana? Iya. Arahnya memang iya. Kalau mudah-mudahan kan harapan dan doa kita ya Pak ya. Arah-arahnya sih iya. Tetapi harapan kita kepada Allah, semoga Allah menangkan segera Musa dan para ulama kita ini. Dan Allah karamkan Fir'aun. Ya. Saya gak sebut nama ya Fir'aun itu siapa. Terus, Ustaz, tolong amati kami satu-satu. Loh, maksudnya apa nih? Bentar, garis miring. Hafalkan wajah-wajah kami. Agar kelak Ustadz bisa menolong kami. Memasukkan kami ke dalam surga. Bapak Ibu, saya sendiri belum tahu nasib ini akan bagaimana. Hamba Allah yang bicara ini mungkin saja bersih menurut Bapak Ibu. Tetapi menurut Allah mungkin yang berbicara ini kotor. Bisa jadi Bapak akan melihat di dalam neraka. Ya Allah, bukan hamba ya Rob. Ya Rob, jangan hamba ya Rob. Kan nanti dalam neraka orang-orang pada heran dalam neraka. Karena ada seorang lelaki yang diikat dengan rantai. Sementara isi perutnya bluer keluar ya. Seluruhnya. Sampai-sampai ususnya itu diseret-seretnya. Di dalam dasar neraka jahanam. Orang-orang di neraka pada bertanya. Bukankah kamu Buya Anu? Bukankah kamu Ustadz Anu, Kiai Anu? Iya. Kenapa kamu di dalam neraka bersama kami? Saya hanya asik ngajak kalian, sementara ajakan saya tidak saya lakukan untuk diri saya. Saya larang kalian, sementara yang saya larang itu saya yang buat. Nah, Bapak Ibu, siapa tahu? Saya ini kan Bapak Ibu nggak tahu siapa saya. Ya, saya yang lebih tahu siapa diri saya. Boleh jadi di mata Allah, di antara seluruh kita ini saya yang paling hina. Lalu jaminan apa? Saya harus lihat wajah Bapak Ibu seolah-olah saya akan masuk surga. Tapi nanti kalau memang Allah kasih saya dengan rahmatnya, saya masuk surga, insya Allah database Bapak Ibu akan saya cek nanti. Amin. Tapi kebalikannya, lakukan hal yang sama ya. Ustadz Zul dulu di mana ya? Ya mana Ustadz Zul? Ustadz akhir zaman tuh, ha? Nah, coba nanti dicek di database ya. Nanti dalam surga, kalau nggak ada, bantu dong saya. Sekali lagi nggak ada jaminan Bapak Ibu, nggak ada jaminan. Belum tentu yang jenggotnya panjang masuk surga. Belum tentu. Belum tentu yang enggak ada jenggot masuk neraka, juga belum tentu. Yang penting sekarang yang paling mulia di antara kamu semua dan yang paling bertakwa dan yang paling tahu siapa yang bertakwa adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat dia takut enggak pada Allah? Dia takut enggak dengan larangan Allah? Dia takut enggak ketika dia sendiri dia buat maksiat enggak? Allah yang Maha tahu tuh, ya. Makanya Ali bin Abi Thalib saat dipuji-puji oleh orang, beliau nangis, masuk dia ke kamar nangis. Tersimpuh dia di mihrab nangis, lalu berdoa, "Ya Allah, mereka tidak tahu siapa hambamu ini, ya Allah. Mereka menyangka hamba dengan sangkaan-sangkaan yang baik. Padahal hamba adalah hamba yang seperti apa, sehina apa. Aib hamba mereka tidak tahu. Karena engkau aja masih menutupi aib hamba, ya Allah." Ini Ali lo berdoa. Ali, siapa lagi Zulkifli Muhammad Ali? Numpang nama doang di belakang. Nggak ada apa-apanya. Maka Bapak Ibu, pokoknya kita saling bertekad insya Allah ta'ala, apabila memang salah satu di antara kita udah duluan di dalam surga, mohon dicek kawan-kawannya dulu di dunia ya, kawan-kawan sepengajian, sahabat-sahabat seimannya, gurunya. Belum tentu saya, Ustadz Khalid Basalama atau Ustadz siapa saja udah pasti di surga, itu belum tentu ya. Tapi kalau Nabi Muhammad udah pasti ya. Udah pasti. Oke, baik, pertanyaan berikutnya, mau minta nomor HP Ustadz, boleh ya WA 0812-660-11331. 0812-660-11331. Ini HP dan WA. Oh, kalau SMS saya jamin saya tidak akan sempat baca. Puluhan ribu SMS masuk, saya banyak gak sempat baca. Jadi kalau telepon, ya, silakan, mudah-mudahan sedang saya tidak off-kan HP. Saya kalau lagi acara atau sedang bawa mobil, biasanya HP saya off-kan. Atau sedang di rumah lagi istirahat dengan keluarga, HP biasanya saya off-kan. Ya. Oke, okay? Kalau ada memesan-mesan jadwal, ya. 0821, ke sini ya. Ini namanya Pak Saifullah. Yap. Saya nggak ngerti jadwal ya. Saya di sini setengah bulan, di Padang setengah bulan. Cuman udah 2 bulan terakhir ini, saya sudah tidak eksis di Jakarta. Ini baru-baru mulai lagi nih. Baik, kita lanjut. Ustadz, bagaimana dengan nasib bangsa ini setelah yang... ini sudah tadi ya. Kenapa ketika malaikat Israfil dicabut nyawanya, begitu sakit dan menjerit, padahal mereka adalah pembantu Allah yang paling setia dan bersih dari saudara-saudara saya. Ini sunnatullah. Sunnatullah. Nabi Muhammad saja, mana yang lebih Allah cintai? Malaikat-malaikat atau Nabi Muhammad? Saya bertanya pada bapak ibu semua, pada kaum muslimin. Manakah kira-kira yang lebih Allah kasihi, yang lebih Allah cintai, yang lebih Allah sayangi? Para malaikatkah atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Lebih Allah cintai, lebih Allah sayangi. Tetapi kematiannya berat enggak? Sakit enggak maksud saya? Sakit. Sakaratul maut. Sampai-sampai Nabi sendiri berdoa, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut hambamu ini, ringankanlah. Nabi Muhammad aja sampai sebegitunya. Apalagi malaikat. Jadi yang namanya kematian itu tetap sunnatullah. Tetap masuk dalam sunnah, sunnatullah. Dan sunnatullah tidak akan berubah. Cuma Allah meringankan keadaan kita dengan dilihatkan pemandangan surga untuk kita. Ini menjadikan kematian kita tidak seberat kematian orang kafir, orang munafik, ahli maksiat, orang fasik dan sebagainya. Ya. Silakan, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Alam kubur kan bisa menjadi aman taman surga atau bisa menjadi azab kubur kan ya? Satu lubang di antara lubang-lubang neraka. Tiba-tiba meledak bom Nagasaki Hiroshima. Jasadnya langsung menguap menjadi karbon. Kan begitu kan? Gimana mau dikuburkan? Kan begitu. Dan yang menguap tadi langsung disapu oleh angin yang sangat kencang. Atau gelombang kejut dari ledakan. Atau disuir-suir oleh ikan hiu. Badannya. Ya kan? Bagaimana? Kan gitu pertanyaannya. Allah, bagi Allah mah itu cetek. Bagi Allah itu gampang, Pak. Dimanapun berada, cukup bagi Allah kun fayakun, maka ini akan digabungkan dalam komunitasnya sesuai dengan amalannya ketika hidup, yang lain digabungkan di komunitasnya sesuai dengan bagaimana dia hidup. Gampang bagi Allah dengan kun fayakun. Walaupun jasadnya enggak ditemukan, tapi dia sudah ada di alam barzah, ruhnya. Ruhnya, ya, ada di alam barzah. Nafasnya disiksa kalau dia berhak mendapatkan siksa, diberi nikmat kalau dia berhak mendapatkan nikmat. Bagi Allah itu cukup dengan kun fayakun, ya. Tapi, coba nanti lihat di kitab ini, Rasulullah mengatakan, seluruh yang ada pada tubuh manusia, pasti yabla. Pasti meleleh, mencair, dan habis. Illa ajbud zanab, kecuali ajbud zanab. Ajbud zanab. Kecuali satu ekor yang sangat kecil di pantat kita ini. Ajbud zanab. Itu, Pak, seperti ujung beras. Kecil. Dan itu tergantung. Kalau memang kita banyak maksiat dan dosa, ajbud zanab ini hitam, Pak. Hitam keruh dan kotor. Tapi kalau kita adalah orang yang baik, orang mukmin yang soleh, dia akan bening dan seperti mengkilat, Pak. Bapak kalau mau ngelihat, gampang, Pak. Sesekali nggak apa-apa. Di mana ada kebudayaan yang membakar orang mati. Coba Bapak deh, bakar orang mati, dilihat itu orangnya betul-betul dibakar sampai jadi debu, kan begitu, Pak ya? Nah, debu itu nanti Bapak saring. Bapak saring. Nanti ada yang satu yang nggak akan masuk dalam saringan. Dan itulah ajbud zanab itu. Kata Rasulullah, dia tidak akan pernah hancur di apakan pun. Di bom atom sekalipun dia tidak akan hancur. Ya, dia tidak akan hancur. Dibakar berapa ribu derajat Celsius pun tidak akan hancur. Ya, ditumbuk dengan besi baja seberapa pun tidak akan hancur. Ajbud zanab. Namanya ajbud zanab. Nah, setiap manusia, database-nya tentang kehidupannya, sifatnya, karakter fisiknya, segala macamnya ada di situ, Pak. Nah, itu yang dijadikan sebagai bibit, disiram oleh air ketika sangkakala kedua ditiup, dari situ akan tumbuh kembali tulang, daging, darah, segala macamnya. Dan semua data-data dari kehidupannya itu kembali ke sana. Subhanallah ya, Pak ya. Inilah dia teknologi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau orang mukmin, seandainya dia tidak termasuk di antara yang bebas dari azab kubur, proses kubur itu tetap akan berjalan. Ya, tetap akan berjalan sesuai dengan proseduralnya yang sudah ditetapkan. Yang tidak akan menjalani prosedural itu adalah orang-orang yang syahid di medan tempur. Kenapa? Sebaik dia meninggal dunia, para malaikat sudah berbaris-baris. Ya, dan dia langsung diiring-iringi oleh malaikat-malaikat kemudian para istri-istri dalam surga sudah berdandan dan menghias dirinya. Untuk orang-orang yang syahid. Ayo, para suami-suami dunia, istri-istrimu di surga sudah menanti jika engkau syahid. Ibu-ibu, peluang ibu syahid itu ada enggak? Peluang ibu syahid itu ada. Caranya gimana? Yang tadi sudah saya sampaikan. Ibu bakar semangat suami ibu, ibu bakar semangat anak ibu, ya. Ibu biayai orang-orang yang pergi berjihad. Ibu ridha ketika ibu harus menjadi janda, suami ibu syahid, semua pahalanya mengalir ke ibu. Posisi ibu sama dengan mereka. Loh kalau gitu suami-suami kami menunggu dong di surga? Enggak. Ibu tetap akan dipersunting sebagai ratunya para bidadari-bidadari yang cuantik-cuantik di dalam surga itu. Ibu ratunya. Kecantikan ibu 70 kali lipat daripada bidadari. Membuat para bidadari iri pada ibu. Yang kayak ibu ini gak ada dalam surga. Wajah-wajah ibu gak laku dalam surga. Minta maaf ya, minta maaf. Ibu gak sah masuk surga. Kalau ibu sudah dalam surga, ibu mengalahkan kecantikan seluruh bidadari yang ada. Subhanallah. Beruntunglah suami ibu yang ternyata kembali bisa mempersunting ibu sebagai istrinya nanti. Kalau kemarin itu bu, nilainya bukan sedekah, bukan. Tapi nilai yang kemarin itu adalah infak fi sabilillah. Yang paling tinggi di sisi Allah itu pahalanya adalah infak fi sabilillah. Sedekah kalah bu. Kalau sedekah cuma 10 kali lipat garansinya dalam Al-Quran. Tapi kalau infak berapa? Startnya 700 kali lipat. Itu baru startnya itu. Artinya setiap ada dana yang ibu keluarkan khusus untuk membela Islam, khusus untuk perjuangan, khusus untuk tegaknya agama Allah, apalagi untuk jihad, maka itu sudah infak fisabilillah. Beda dengan sedekah. Untuk pembangunan masjid itu sedekah. Ya, untuk apa? Membantu anak yatim piatu itu sedekah. Untuk orang tua kita itu sedekah. Kita memberikan bantuan untuk suami kita itu sedekah. Ya. Kita memberi, ya itu namanya sedekah-sedekah yang gitu itu. Tapi kalau infak khusus untuk memperjuangkan agama Allah. Khusus untuk jihad fi sabilillah. Khusus untuk dakwah ilallah. Ya, itu infak fi sabilillah. Ya, waktu bela Islam itu termasuk. Itu infak fi sabilillah. Ya. Nah sekarang yang ulama kita lagi dihujat, dikriminalisasi segala macamnya itu. Itu kan salah satu buah daripada para ulama menampung infak dari umat. Masya Allah, ini akhir zaman abis dah nih. Iya, ini akhir zaman abis. Akan datang satu zaman pada umatku di mana para ulama nanti akan difitnah. Ini mana-mana sudah terjadi, bukan hanya di Indonesia hari ini. Silakan. Untuk apa? Sama, tergantung. Kalau untuk Palestina adalah bantuan kemanusiaan, maka nilainya adalah sedekah. Tapi kalau itu adalah untuk perjuangan para mujahidin, maka dia adalah infak fi sabilillah. Ya. Untuk buat ta'lim, apakah dia termasuk infak fi sabilillah? Masuk. Karena buat menuntut ilmu, buat menyekolahkan anak-anak yang menuntut ilmu, ini termasuk untuk memperjuangkan Islam enggak? Iya. Maka dia termasuk infak fi sabilillah. Ya. Yep. Dengar kajian A'agim deh tentang rokok. Saya sudah dengar kajian A'agim tentang rokok, Bu. Bagus, Bu. Ya, ibu akan tahu kesimpulannya. Karena masalah rokok ini khilafiyah ya, Bu, ya. Ada yang tegas mengatakan haram. Enggak ada cerita. Ada yang lain mengatakan makruh tapi mendekati haram. Ada yang mengatakan makruh, tapi kalau para pencandu rokok dan yang menikmati hasil daripada rokok mengatakan mubah, halal. Ya. Sebentar, ini di belakang. Kita diciptakan dalam utuh. Kita kembali dijadikan utuh. Dalam hadisnya sangat banyak. Nabi mengatakan tulang kembali Allah susun, daging kembali Allah selimutkan kepada tulang, dan darah, urat-urat selanjutnya utuh kembali. Dan usia kita ketika itu sebaya-sebaya. Usia kita sebaya-sebaya. Hah? Menguap kenapa? Menua. Bapak, kalau udah masuk di alam setelah tiupan yang kedua nanti, itu adalah alam di mana Bapak tidak akan lagi dimakan oleh usia. Utuh seusia itu. Kalau Bapak dalam surga, segitulah usia Bapak. Tidak akan pernah mengecil atau menua. Tidak akan dimakan oleh uban, tidak akan mengkeriput, tidak akan Pak. Bahkan yang lebih kerennya adalah, maaf ini, kalau saya cerita tentang surga Pak ya. Yang lebih kerennya, hari ini Bapak kelihatan akan lebih muda daripada hari kemarin. Ya. Dalam situ kan ada hari Jumatnya. Hari Jumat itu adalah hari pasar. Hari pasar itu orang-orang surga akan ketemu di pasar-pasar. Di pasar-pasar surga. Ya, di situ akan gratis seluruhnya. Bapak nikmati semua fasilitas yang di sana, nikmati semua apa yang ada di sana. Gratis tis-tis-tis. Ya. Kemudian angin surga di hari pasar itu, ketika Bapak pulang ke rumah, Bapak akan terkejut istri Bapak yang ada di dalam surga. Kenapa kamu lebih tampan daripada kemarin? Setiap kali Bapak pulang hari Jumat, lebih tampan lagi dari sebelumnya. Lebih muda lagi. Dan lebih kuat lagi. Lebih strong lagi. Lebih macho lagi, Pak. Istri pun terkena angin surga dari Jumat, akan lebih cantik daripada sebelumnya. Andai-andai. Subhanallah. Ya. Ah, subhanallah. Fiha ma tashtahil anfus. Di dalam surga, semua yang diinginkan nafsu ada. Kemudian di dalam surga, inilah kami yang dulu kami nikmati di dunia. Ada durian enggak di surga? Ya, di surga nanti ada durian. Karena di dunia ada durian. Ya, yang enggak ada di dunia ini adalah yang negatifnya. Ular yang nyakitin. Ular kayak gitu jangan khawatir. Semut yang akan nyakitin, masuk kuping segala macamnya. Nanti ibu merebahkan diri di rumput-rumput surga, khawatir ada lipan, kelabang. Enggak akan ada. Ya, tidak akan ada. Tidak akan ada kuman, bakteri yang kayak itu enggak ada. Ya. Fala khaufun 'alaihim yauma idzin wa hum yahzanun. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ditakutkan pada hari itu, dan juga mereka tidak akan ada sedih. Ternyata ibu suaminya dalam neraka, ibu enggak akan sedih nanti, Bu. Karena suami yang baru sudah datang. Para suami yang gagal menjadi suami, itu di neraka nanti. Istrinya dipersunting oleh lelaki yang bertakwa, yang soleh, yang beriman, yang menjadi ahli surga. Amin ya Rab. Normalnya keinginan kita kan kayak gitu. Kan banyak juga suami-suami yang gak tahu diri. Ya, diajak istrinya sholat, dia gak mau. Diajak istrinya meninggalkan tua, dia masih nyekek tua terus. Ya kan? Ya, kayak gitu. Gimana lagi? Ya Pak, silakan. Minta di Rukia. Iya benar, ruqyah itu enggak ada salahnya. Ya, ruqyah syariah malah dianjurkan, toh Nabi juga menganjurkan sahabat-sahabatnya agar mintalah ruqyah sama si fulan, ruqyahlah sama si fulan. Kan begitu kan? Boleh. Hanya saja untuk yang level paling istimewa loh gitu. Ini kan level orang yang masuk surga tanpa hisab. Sementara kan ada yang masuk surga tapi dengan hisab. Kayaknya Pak, wallahu alam, level-level kita itu level yang kedua ini. Amin ya Rabb. Ya, masuk surga tapi dengan hisab. Hanya hisab orang yang beriman itu hisab yang ringan. Hisaban yasira, hisab yang sangat gampang. Enggak banyak ditanya oleh Allah. Cukup ngaku doang, iya ya Allah, hamba lakukan, iya ya Allah. Cukup itu saja. Kemudian Allah enggak tanya, kenapa kamu lakukan? Kalau sempat itu Allah tanya, kenapa kamu lakukan, kata Rasulullah, itu pertanda orang ini akan diazab. Tapi orang beriman dia akan ditanya, tetapi tidak akan sampai disoalkan oleh Allah, dipermasalahkan. Kamu ngaku enggak sudah melakukan perbuatan yang tidak baik ini, yang ini? Iya ya Rabb, hamba ngaku ya Rabb. Sampai-sampai si hamba ini sudah merasa lemas, enggak mungkin saya enggak selamat nih. Karena yang kecil-kecil aja sampai ditunjukkan ke saya, kita akui itu nanti Pak. Tandanya kita memang orang yang beriman, orang yang jujur, di dunia udah jujur gitu kan. Di akhirat kita jujur, iya ya Rabb, hamba dulu ngaku, hamba dulu pernah melakukan, iya ya Rabb. Tapi Allah enggak nanya kenapa. Ketika Allah enggak nanya, lalu tiba-tiba Allah perintahkan, ambil kitab kamu. Ketika kita mengambil dengan tangan kanan, Allah benarkan kitab itu untuk bisa kita capai dengan tangan kita. Kita keluar dari ruangan pertanyaan tanya jawab tadi, dalam keadaan loncat-loncat. gembira dalam keadaan sudah saling pamer amalan. Ha umuqra'u kitabiyah, lihat oleh kalian kitab saya ini, ha untung saya dulu tahajud, untung kalau saat itu sudah boleh bangga dengan amalan, Pak. Ya. Ya. Gitu, Pak. Semua yang kita alami, mereka alami, persis. Mereka juga masuk surga dan wajah mereka sudah Allah robah. Kalau sekarang ini wajah manusia dengan wajah jin siang malam, Pak. Kita ini fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk, seindah-indah bentuk kita ini. Mereka ini memang bentuknya jauh ketinggalan bangsa jin. Jauh ketinggalan. Memang sangat-sangat jauh bagi mereka level kita ini, kalau yang perempuan ini kayak bidadari buat mereka. Makanya, Bu, bagi bangsa jin, maaf ya, Bu ya. Ibu masuk kamar mandi jangan mudah-mudah telanjang. Mudah-mudah buka, karena mereka ngiler ngelihat itu. Iya. Oleh karena itu kita diperintahkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Kita ini kayak bidadari, Bu. Maaf, mereka sampai akan onani, masturbasi demi melihat kita. Ya. Kalau bisa mereka akan bersetubuh dengan kita, gimana caranya? Dia itu numpang ke laki kita, numpang ke bini kita. Makanya ada doanya semua agar mereka tidak bisa ikut-ikutan. Ya. Ya. Ya. Asal Bapak sudah tobat nasuha, pokoknya Bapak tobat nasuha nih, langsung meninggal setelah tobat nasuha. Bapak dalam keadaan putih, Pak. Putih. Tidak. Nanti Bapak di hari kiamat, Allah SWT akan tanyakan. Tetapi karena sudah dianggap putih, Allah tidak akan menghisap. Tidak, dalam artinya tidak akan menghisap, tidak akan disoalkan oleh Allah. Kenapa kamu buat? Ya, karena kata Allah, karena kamu dulu sudah minta ampun, aku telah ampuni ini semua. Bagus, daripada gak takut, buat lagi. Ya, malah takut terus dipelihara, Pak. Supaya jangan buat lagi. Ya, para pendosa, takut dengan dosanya yang ada, taubat nasuha pada Allah, tapi ketakutan itu terus muncul, bagus, dipelihara terus itu. Jangan kepedean. Ya. Nah ini, kenapa Bapak tidak kerja? Salah. Sementara lapangan kerja itu sangat, sangat terbuka, banyak. Azan. Cukup. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.